السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Khususnya nikmat ilmu, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan amal ibadah. Karena ilmu itu bukan tentang maklumat semata, walaupun maklumat itu penting, sangat penting. Tapi ilmu itu maklumat yang bermanfaat. Sebagaimana yang disampaikan Al-Imam Asy-Syafi'i, innamal ilmu manafa' wa laisa mahfuz. Ilmu itu yang bermanfaat, yang bisa kita manfaatkan di dunia dan bermanfaat kita di akhirat, dan bukan sebatas yang dihafal, kata beliau. Maka selalu jadikan ini sebagai renungan kita. Sudah berapa ayat atau hadis yang kita pelajari, dan sudah berapa yang bermanfaat bagi kita, yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang harus terus kita renungkan dan tanamkan. Udah bermanfaat belum ya ilmu saya? Apakah sudah saya amalkan atau belum? Sudah saya terapkan atau belum? Kalau belum, tidak ada kata terlambat, jemaah. Upayakan dan usahakan. Dan jangan berkecil hati. Allah kasih waktu buat kita. Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan kita berproses. Maka gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Makanya kan kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau jatuh dalam kesalahan, istighfar, bukan putus asa. Istighfar bukan melemah. Istighfar, tobat, lo bangkit lagi. Salah tetap salah, tapi bukan berarti kartu mati, hadirin. Selama nyawa belum sampai ke kerongkongan, maka ini yang perlu terus ditanamkan dan ditanamkan. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana mari kita perkuat syahadatain kita, jaga tauhid kita dan jaga komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan komitmen kita sebagai umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti beliau, perbanyak salawat kepada beliau, ucapkan salam kepada beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, kembali bersama hadis Ali Arbab bin Sariyah, salah satu orang yang masuk Islamnya di awal-awal, salah satu sahabat yang miskin tapi semangat juangnya luar biasa, dan benar-benar berusaha menjaga keikhlasan sebagaimana yang sudah kita angkat kemarin. Hadirin yang Allah muliakan, beliau sampaikan hadis yang sangat penting buat kita. Ketika di waktu pagi ba'da subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dan wasiat kepada para sahabat. Dan beliau mengatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'idhatan balighah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat menyentuh. Sangat menyentuh. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan. Wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Itu hati itu dengar nasihat Nabi, kata Al-Irbad, itu bergetar dan air mata pun menetes. Dan mereka mengatakan, faqulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha maw'idhatun muwaddi'. Ini seperti nasihat perpisahan. Maka berilah wasiat kepada kami. Hadirin Allah muliakan, kemarin kita sudah jelaskan bahwa bagaimana Nabi SAW memberikan nasihat yang senantiasa menyentuh. Bukan hanya sekedar nasihat yang fasih. Bukan hanya sekedar nasihat yang bagus dan berargumentasi yang kuat, tapi nasihat-nasihat beliau itu sangat powerful. Bukan hanya menyapa telinga, namun benar-benar masuk ke dalam hati. Hadirin Allah muliakan, dan kita sudah jelaskan ada banyak faktor atau ada beberapa syarat, dan kemarin kita sebutkan dua faktor yang sangat penting. Yang pertama apa? Keikhlasan. Dan yang kedua hikmah. Dan ini penting karena banyak dari kita tuh kasih nasihat nggak nyentuh, bahkan seringkali bikin ribut. Bikin berantem. Dan sebelum kita menyalahkan orang lain, coba evaluasi diri kita sendiri. Dan itu kan mental yang diajarkan para ulama. Sebelum salahkan orang lain, coba evaluasi diri sendiri. Karena mental kita bukan mental pencari kambing yang warna hitam. Walaupun ini menjelang Idul Adha semakin banyak populasi kambing warna hitam itu. Kita lihat di sekitar kita. Tapi mental kita bukan nyari kambing warna hitam. Nggak akan maju-maju kita kalau kerjaan kita nyalain orang terus. Emang paling enak sih. Paling enak, paling simpel, paling sederhana, nggak usah banyak mikir, nggak usah belajar tinggi-tinggi, nggak usah mentadaburi ayat Quran, nggak perlu menguasai hadis Nabi SAW, insya Allah semua bisa. Kalau metodenya nyari kambing warna hitam. nyalain orang. Tapi itu gak pernah menyelesaikan masalah diri kita. Gak pernah membuat kita semakin bertakwa. Tidak membuat kita semakin dewasa dan semakin matang. Justru kalau orang yang disalahkan itu bisa mengambil ibroh, dia yang semakin matang, bukan kita. Dia yang semakin matang. Jadi kalau setiap ada masalah kita salahin istri kita terus nih, dan istri kita bijak dalam menyikapi ketidakdewasaan kita itu, nanti dia lebih matang dari kita. Dan dia lebih unggul daripada kita. Dia akan lebih bertakwa daripada kita. Dan kita tetap gini-gini aja. Kenapa? Karena sukanya nyalain orang. Nah, ketika nasihat kita gak diterima, gak menyentuh, coba evaluasi diri kita. Jangan-jangan kita belum ikhlas. Atau jangan-jangan kita belum bijak, belum hikmah. Jadi kita bayangin, Nabi SAW itu bisa kasih nasihat. Seakan-akan itu nasihat perpisahan. Nasihat perpisahan. Dan itu kan dalam, nasihat perpisahan. Nasihat yang disampaikan di airport. Sambil memeluk pelukan terakhir yang hangat, itu terngiang-ngiang terus tuh hadirin. Atau nasihat orang tua ketika kita merantau, atau memang nasihat orang yang tidak akan pernah pulang kembali, orang yang berada di titik itu atau di momen itu akan keluarkan seluruh isi hatinya dan tulus kalau kasihnya, karena dia gak punya momen lain. Itu kesempatan dia bicara terakhir kali. Oh, dia akan keluarkan dari lubuk hati. Nah, tapi kita salah, kalau nasihatin para sahabat kayak begitu cuma. Dan itu bukan klaim Nabi SAW, itu testimoni para sahabat. Ya Rasulullah, ka'annaha mu'idhatu muaddi'. Ya Rasulullah, ini kayak nasihat perpisahan. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kenapa kok kita nasihatin istri gak didengar terus sama beliau? Jangan-jangan kita yang kurang ikhlas. Kita mengedepankan ego laki-laki. Kita mengedepankan hegemoni pemimpin di dalam rumah tangga. Atau mungkin ibu-ibu, kenapa kalau kasih nasihat sama suami mentah terus? Mungkin kita gak hikmah. Gak ngerti bagaimana bicara dengan seorang pemimpin. Atau udah keburu sakit hati. Karena hak kita sebagai istri, sebagai wanita, dizolimi. Akhirnya kasih nasihat. Tapi karena dendam dan sakit hati, ya gak diterima sama suami. Kenapa kita kasih nasihat sama anak mentah lagi? Kadang-kadang kita bingung, kenapa ya? Tapi ustaz kita kasih nasihat sama anak kita, didengar sama anak kita. Kok bisa ya? Ini kan perlu kita renungkan. Dan kita perlu banget ilmu ini, khususnya di hari-hari ini. Di saat atau kita tuh berada di waktu atau masa di mana nasihat tuh seringkali kehilangan ruh dan pudar, dianggap angin lalu. Keikhlasan dan hikmah itu beda, jemaah. Itu berbeda dengan orang yang kasih nasihat hanya mengandalkan retorika. Makanya hadirin sekalian, ada banyak materi ya disampaikan oleh dua sosok yang berbeda, itu penerimaan kita beda loh. Kita sama-sama bicara tentang sabar, sama-sama bicara tentang qanaah misalnya, sama-sama bicara tentang sholat. Tapi kenapa si A bisa kita terima, si B gak bisa terima? Padahal sama, dalilnya sama, hadisnya sama. Hadirin, ada yang berbeda. Siapa yang menyampaikan itu pengaruh, punya pengaruh. Kekuatan dari keikhlasan dan power dari hikmah itu menjadi pembeda. Kadang banyak guru-guru sepuh kami itu kalau kasih nasihat, padahal gak main retorika, gak main, tapi sekali beliau-beliau itu bicara, kita percaya aja, Pak. Percaya. Diam kita. Ada salah satu guru kami yang paling, salah satu yang paling sepuh itu kalau beliau marah, bukannya kita kesal sama beliau, tambah sayang sama beliau. Kalau beliau marah, perlu marahnya keras, bukannya kita sakit hati gitu ya, dendam, kita marah makin sayang sama beliau. Karena kita tahu bagaimana beliau sehari-hari, dan beliau tuh hanya menginginkan kebaikan buat kita, gak punya kepentingan, gak punya kepentingan sama sekali. Dan di waktu yang sama kita gak pernah bisa balas jasa-jasa beliau, dan gak pernah balas jasa-jasa beliau, gak bisa. Jadi ya benar nih. Dan di waktu yang sama, di saat kita gak pernah balas jasa beliau dan belum mampu membalas jasa beliau, beliau tetap kasih kebaikan kepada kita, terus kasih kebaikan kepada kita, kasih kebaikan kepada kita. Jadi semakin beliau marah, bukan begitu ya, pada saat beliau marah itu kita justru semakin sayang, walaupun gak ada yang mau dimarahin sama beliau. Sedih kan kita kalau guru kita marahin kita, aduh kayaknya kita belum jadi murid yang berbakti banget nih, Salah lagi. Sedih lah. Aduh, dia buat maaf. Harusnya kan kita buat beliau tersenyum, udah tua, buat beliau. Tapi di waktu yang sama kita sayang. Hadirin Allah muliakan, keikhlasan dan hikmah itu pembeda. Pembeda. Nah, di sisi lain, para ulama pun mengkaji. Hadis ini juga menjelaskan tentang bagaimana kualitas para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam menerima nasihat. wajilat minhal qulubu wa dharafat minhal uyun. Mereka itu kalau dinasihati Nabi SAW, hati mereka itu bergetar. Dan air mata mereka itu menetes, hadirin. Kata sebagian para ulama, hadis ini menunjukkan bagaimana kualitas imannya para sahabat. Karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam dunia nasihat, maka dibutuhkan kerjasama di antara kedua belah pihak. Ya, kerjasama dalam tanda kutip. Dari yang menasihati dan yang dinasihati. Yang menasihati tadi harus ikhlas, harus hikmah. Tapi cukup sampai di sini belum cukup. Buktinya belum cukup apa? Hadirin, Abu Lahab itu tetap aja gak ngaruh dinasihatin Nabi SAW. Abu Lahab yang nasihatin Nabi SAW gak ngaruh juga. Abu Jahal pun gak berpengaruh tuh nasihat Nabi SAW ke Abu Jahal, ke Abu Lahab, ke Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya munafik. Gak ada pengaruhnya. Tapi sama Abu Bakar pengaruh, sama Umar pengaruh, sama Uthman masya Allah pengaruh, sama Ali bin Abi Thalib masya Allah pengaruh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai menggantikan posisi Nabi SAW di malam hijrah, lalu memutuskan tetap mengikuti perintah Nabi untuk stay di Mekah. Jadi dinasihati Nabi, kamu stay di Mekah, kamu kembalikan amanat yang selama ini dititipkan ke aku ya. Iya. Padahal kan itu resikonya besar banget ya, maaf. Jadi butuh kerjasama antara yang menasehati dan yang dinasehati. Nggak selamanya ketika nasihatnya tidak berpengaruh, kesalahan ditimpakan pada yang kasih nasihat. Semua kita sepakat ketika Nabi SAW menasihati Abu Lahab, Abu Jahal, Abdullah bin Umar bin Salul itu, dan nasihat tersebut tidak berpengaruh, itu bukan salah Nabi kita SAW. Hadirin Allah muliakan, dan bergetarnya hati para sahabat ketika mendapatkan nasihat dari Nabi SAW itu persis apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang bila disebutkan nama Allah bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan di hadapan mereka, hati-hati iman mereka itu bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. Jadi Allah menjelaskan dalam ayat ini, hadirin sekalian, orang beriman itu yang yakin sama Allah, yang beriman sama Allah, beriman sama Al-Quranul Karim, beriman kepada para nabi dan rasul, itu kalau disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Dan dalam konteks ini dipastikan hadirin, ketika Nabi SAW memberikan nasihat kepada para sahabat, itu kan pasti Nabi SAW menyebutkan nama Allah. Simpel aja, Nabi SAW ketika memberikan nasihat, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, kan ada nama Allah di situ. Nah, orang beriman itu begitu mendengar nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Semua menciut hadirin, ego menciut, emosi mencium, kesombongan hilang, keangkuhan itu kerdil, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang-orang beriman itu apabila dibaca atau apabila disebutkan nama Allah, hati mereka itu bergetar. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Dan ini hanya dimiliki oleh orang-orang beriman. Makanya awal ayat tersebut menggunakan innama. Coba kita lihat lagi bahasa Arabnya. Innama itu innama. Innama dalam ilmu balaghah. Udah pada belajar ilmu balaghah belum? Insyaallah nanti akan belajar. Kata para ulama balaghah itu, innama itu adatul qasr wal hasr. Itu kata untuk menjelaskan kekhususan dan pembatasan. Jadi yang seperti ini ya hanya orang-orang beriman. Hanya orang beriman. Hanya orang-orang beriman kalau dikasih nasihat. Dan di dalam nasihat itu ada nama Allah, ada ayat Allah, maka mereka akan bergetar dan iman mereka akan bertambah. Dan dia gak beriman gak bisa sampai seperti ini. Biasa aja. Orang munafik tuh gak bisa seperti ini. Ini tuh benar-benar lahir secara spontanitas, begitu disebutkan nama Allah, lahir dari rahim keimanan. Makanya masih ingatkan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala lagi marah tuh dan ingin menghukum. Karena dituduh gak adil, dituduh pelit. Lalu begitu dibacakan ayat, langsung dilepas sama Umar. Langsung dilepas. Begitu dinasehati dengan ayat, lepas. Apa ayat tersebut? Khudil afwa wa'mur bil wa'rid 'anil jahilin. Khudil afwa, maafkanlah. Wa'mur bil wa'rid, tetap ajak berbuat baik. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Berpalinglah dari orang-orang yang bersikap bodoh. Dan sikap dia itu bodoh, wahai Umar. Udah berpaling. Satu ayat cukup. Salah satu nasihat dari, atau sebuah nasihat dari salah satu masyaikh kami dulu, yang bagi saya pribadi sangat berkesan waktu kuliah itu, kata beliau, dan beliau sering ulang-ulangi, kata beliau, ahlu sunnah itu cukup dengan satu dalil. Muslim, Ahlussunnah itu cukup dengan satu dalil. Sering kali, bro, kalau kita lagi Allah apa ketika lagi sama beliau, Ahlussunnah itu cukup satu dalil. Maksudnya apa? Bukan berarti enggak mau lebih dari satu dalil, bukan. Tapi maksudnya untuk menerima kebenaran, untuk menerima nasihat, untuk menerima masukan, mereka itu hanya cukup butuh satu dalil. Lalu sami'na wa ata'na. Maksudnya kalau kasih nasihat kepada orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti sunnah Nabi, itu gak usah ribet-ribet. Kasih satu dalil, dan dalil itu sahih, dan pemahamannya benar, mereka gak akan debat. Oke, Pak. Mereka justru akan bersyukur. Mereka gak akan bela diri atau cari justifikasi. Kita gak usah bicara panjang lebar sama mereka, hanya untuk membuat mereka terima. Kita gak usah kasih dalil sebanyak 10 halaman agar mereka mau menerima. Satu dalil, dan dalilnya valid, sahih. Pemahamannya benar. Maka mereka akan terima. Kecuali kalau masalah khilaf ijtihadiyah, yang sama-sama punya dalil yang sama-sama kuat, dan dua-duanya sama-sama punya ulama, itu pembahasan yang berbeda. Tapi kalau dalilnya jelas, sharih, tegas, akan diterima. Bahkan bukan hanya diterima, kan, kalau kita pakai patokan dari Al-Anfal ayat 2, bukan hanya diterima, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Dan bukan hanya diterima, zadathum imana, iman mereka bertambah. Kan ada orang terima tapi masih nyesek. Iya sih benar. Tapi masa gitu sih? Tapi kalau orang-orang benar-benar beriman, zadathum imana. Makanya kan kata sebagian, kata para ulama klasik apa? Dan sebagian diriwayatkan ke Umar bin Khattab, ya, rahimallahu mar'an arafa rahimallahu mar'an ahda ilayya uyubi, semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aibku kepadaku, artinya yang memberitahukan kesalahanku biar aku berubah. Itu didoakan rahmat sama para ulama, sama Umar bin Khattab, diriwayatkan dari beliau. Orang beriman itu senang dikasih ayat, dikasih hadis, dinasihati. Walaupun memang gak mudah untuk bisa sampai titik itu. Dan yang bicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Tapi itulah firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2, dan tugas kita untuk berusaha sampai ke titik itu. Berusaha untuk sampai ke titik itu. Berusaha untuk sampai ke titik itu. Makanya para sahabat itu kalau Nabi kasih nasihat, hati bergetar, iman bertambah. Kita masih suka ngelawan-ngelawan, ya, karena beda kualitas imannya. Beda kualitas imannya. tiga masalah itu masalah perbedaan ijtihadiyah yang ditoleransikan. Sebagaimana nanti kita sebutkan di hadis ini juga. Kan begitu jemaah sekalian. Jadi itu pengecualian, pengecualian. Kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dan kalimat ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Muflih, layan bagi li ahadin an yunkira ala ghairihi al-amala bimadhabihi fa'innahu la inkara fil mujtahadat. Tidak pantas seseorang, tidak pantas bagi seseorang mengingkari saudaranya atau pihak lain ketika saudaranya atau pihak lain itu mengamalkan madhabnya, mengamalkan madhabnya. Dalam masalah perbedaan ijtihadiyah, jadi yang madhab Syafi'i mengamalkan madhab Syafi'i, atau yang madhab Maliki mengamalkan madhab Maliki, atau siapapun mengamalkan soal madhabnya mujtahid. Karena tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah perbedaan yang sifatnya ijtihadiyah. Bukan semua perbedaan ya, tapi perbedaan yang ijtihadiyah. Apa sih bedanya? Ijtihadiyah itu yang tidak ada dalil yang tegas, sharih. Tidak ada ijma. Masing-masing punya dalil. Dalilnya sama-sama kuat. Atau justru sebaliknya, dalilnya tidak ada yang kuat di masalah tersebut. Atau ada dalil yang tegas tapi validitasnya diperselisihkan para ulama. Masalah yang cukup kompleks dan bukan saat ini kita bahas. Ketika tidak ada nas, kalau dalam ilmu usul fikih tidak ada nas dalam masalah tersebut. Nas itu artinya dalil yang apa namanya, yang tegas, jelas dan clear. Ini juga dikatakan Imam Nawawi sendiri. Imam Nawawi juga mengatakan ini dalam Syarah Muslim. Kata beliau, ulama menjelaskan seorang mufti dan seorang hakim itu tidak mempermasalahkan orang yang berbeda dengan dia jika tidak menyelisih nas. Nah itu, jadi jika tidak ada nas atau tidak menyelisih ijma, artinya tidak ada ijma dalam masalah ini, au qiyasan jariyah, atau qiyas yang jelas. Artinya kalau sudah ada ijma, kalau sudah ada dalil yang tegas, dan yang menilai dalil itu tegas bukan kita ya, tapi para ulama kita. Karena sebagian kita berpikir, kalau ada dalil yang tegas, padahal ternyata kalau kita baca keterangan para ulama masih panjang keterangannya. Atau ada dalil lain yang sama-sama tegas juga, tapi berbeda kutub. Nah kan ini harus dikompromikan dan harus didudukan bagaimana sih pemahamannya. Dan kita harus buka buku-buku para ulama kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Makanya kalau kita lihat keterangan para ulama, ada masalah-masalah yang para ulama ingkari, yang berbeda diingkari. Ada masalah-masalah yang para ulama gak mengingkari. Jadi harus diperinci. Ada yang khilaf dianggap, ada yang tidak dianggap. Nah kalau dalilnya sama-sama kuat itu, kita boleh berdiskusi sama saudara kita, Tapi kalau dia tidak puas dengan argumentasi kita dan dia tetap mengikuti pandangan ulama tersebut, dan ini pandangan yang diakui dalam bidang ilmu, maka dia boleh tidak menerima nasihat. Gitu loh. Dan jangan kita labeli dia macam-macam. Karena itu keterangan Ibnu Qudamah rahimahullah, keterangan Imam Nawawi, keterangan semuanya. Keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim, keterangan Syekhul Islam, keterangan para ulama kita, keterangan Imam Syafi'i. Para ulama-ulama kita membedakan atau membagi perbedaan yang kontradiksi itu menjadi dua, yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Jadi itu pengecualian. Selebihnya terima nasihat. Selebihnya terima nasihat. Kecuali jika masalah itu masalah perbedaan yang ijtihadiyah. Perbedaan yang sama-sama kuat, tidak ada nas, tadi kata Imam Nawawi, tidak ada ijma, ijma itu konsensus atau kesepakatan, dan tidak ada qiyas yang kuat. Dan saya mengerti banyak jamaah masih merongrong, apa sih maksudnya? Ya itu butuh waktu, butuh belajar ilmu usul fikih, tapi setidaknya kita bisa, poinnya adalah ada perbedaan-perbedaan yang harus disikapi dengan benar salah, yang benar ya benar, ya salah ya salah. Dan kita harus kasih nasihat, dan kalau memang kita salah, kita harus terima nasihat itu. Tapi ada masalah yang perbedaannya ditoleransikan, sama-sama kuat, dan dari dulu sudah khilaf, atau ulama, kalau itu masalah kontemporer, ulama kontemporer berbeda, dan yang berbeda memang ahli berijtihad, memang ulama yang kompeten, tidak ada nas, tidak ada dalil yang tegas, clear, kalaupun ada dalil yang di kubu lainnya, tidak ada ijma, tidak ada konsensus, dan tidak ada qiyas yang jelas. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa disampaikan. Sekali lagi, orang-orang beriman menerima nasihat, dan bukan hanya menerima, tapi hati mereka bergetar ketika di dalam nasihat itu ada nama Allah, dan iman mereka bertambah ketika di dalam nasihat itu ada firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum Muhammad. Kita buka sesi tanya jawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Afan Ustaz, izin bertanya, jika suami istri berbeda pendapat yang merupakan masalah ijtihad para ulama, bagaimana sikap terbaik bagi masing-masing pihak? Lalu pendapat apa yang sebaiknya didahulukan? Oh, berarti ini suami istri ini fuqaha dua-duanya atau muqallid? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Perlu diperinci ya jemaah sekalian, perlu diperinci. Kalau perbedaan ini tidak ada efek samping ke kehidupan berumah tangga atau penentuan arah dan lain sebagainya, baik secara mikro apalagi secara makro, maka silakan mengamalkan ijtihad, atau bukan ijtihad masing-masing ya, tapi mengikuti ijtihad para ulama yang dia yakini, atau dia ya diyakini dengan segala keterbatasan ilmunya orang awam itu pandangan yang lebih kuat secara dalil. Sebagai contoh gini, misalnya suami istri berbeda, mana dulu yang landing sampai ke bawah? Ketika seseorang itu sujud, tangan dulu atau lutut dulu? Terjadi khilaf apa enggak? Terjadi khilaf para ulama. Apakah kalau duduk, apa kalau turun ke sujud itu tangan dulu atau lutut dulu? Terjadi khilaf para ulama. Kita gak mau bahas masalah itunya, tapi yang jelas itu terjadi khilaf. Nah, apapun pandangan yang dipilih suami dan istri, misalnya suaminya tangan dulu, istrinya lutut dulu, kira-kira itu mempengaruhi jalannya rumah tangga apa enggak? Gak mempengaruhi kan? Sama saya gak mempengaruhi. Ya udah, masing-masing aja. Atau misalnya bagaimana cara duduk di sholat yang hanya memiliki satu tasyahud, seperti sholat subuh, sholat jumat, semua sholat yang dua rakaat, atau sholat witir yang satu rakaat. Suami misalnya tawarruk, istri iftirash, dan mereka sholat masing-masing sendiri. Jadi itu gak mempengaruhi, dan pada dasarnya setiap orang silakan, atau suami dan istri silakan menggunakan pandangan yang dia pikir paling rajih, dan dia akan bertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Memilih itu nggak bebas ya, kita harus cari yang paling kuat sesuai dengan keterbatasan ilmu kita, dan kita akan ditanya oleh Rabbul Alamin. Adapun kalau perbedaannya itu berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, dan kehidupan rumah tangga atau pola rumah tangga dan seterusnya, maka jelas yang dikuatkan adalah pandangan suami, karena istri wajib taat kepada suami selama tidak bermaksiat. Itu kan kaidahnya, istri wajib taat kepada suami selama tidak bermaksiat. Dan masalah ijtihadiyah itu bukan masalah maksiat, maka wajib taat. Masalah ijtihadiyah dijelaskan para ulama usul, usul fikih, dan itu bukan masalah maksiat. Makanya bahasanya ar-rajih wal marjuh, yang kuat dan yang tidak kuat. Maka ini bukan masalah maksiat, oleh karena itu wajib taat kepada imam kita dalam keluarga, imam kita dalam rumah tangga. Dan ada kaidah, walaupun kaidah ini digunakan untuk skop yang lebih besar ya, skop makro ya, skop kepemimpinan dalam pemerintahan. Kaidah ini, idza hakam al imam fahuwa qati'un lin niza', idza hakam al imam fahuwa qati'un lin niza'. Ini kaidah ini berlaku di dunia peradilan, di dunia pengadilan, dan sebagian ulama mengatakan ini berlaku di konsep pemerintahan. Jadi artinya dalam masalah-masalah khilaf ijtihadiyah, jika imam sudah memutuskan salah satu pandangan, jadi dalam masalah khilaf yang kuat, jika imam pemimpin atau qadhi atau hakim syar'i sudah memutuskan salah satu pandangan, maka tidak boleh lagi terjadi khilaf di bawah. Nah, walaupun ini skupnya berbeda karena kita bicara rumah tangga, tapi ilatnya sama. Ilatnya kan sama, alasan hukumnya sama. Kok benang merahnya ada persamaan, yaitu pemimpin yang dipimpin. Rumah tangga itu ada pemimpin, suami yang dipimpin, istri dan anak-anak. Nah, kalau dalam bicara masalah arah atau perjalanan kehidupan terjadi perbedaan, maka disitulah fungsinya pemimpin. Makanya itulah pentingnya juga dalam bab safar, amirus safar. Salah satu fungsinya, kalau terjadi perbedaan, dan itu masalah khilaf ijtihadiyah, dan ini mempengaruhi arah safar, maka yang dikuatkan adalah pandangan siapa? Keputusan siapa? Amirus safar. Dan itulah filosofi kepemimpinan dimanapun. Iya kan? Antum rapat di kantor, terjadi deadlock nih. Terus dibiarkan gitu aja deadlock. Enggak kan? Akhirnya memutuskan siapa? Hah? Ini belum pada ngantor. Pemimpinnya. Siapapun, mau organisasi, mau yayasan, mau segala, semua pemimpinnya keputusan. Ketika terjadi khilaf, silang pendapat, dan lain sebagainya. Jadi, ini makanya jamaah sekalian, ilmu usul fikih itu, atau secara khusus ya, atau ilmu agama secara umum, itu ilmu kehidupan. Bukan hanya diterapkan dalam masalah-masalah tentang sholat, segala-segala. Ini bisa diterapkan di semua masalah. Filosofinya itu sangat kuat. Seperti ini. Jadi kalau masalah yang berkaitan dengan jalannya kehidupan rumah tangga, jelas pemimpin lah yang jadi tolak ukur. Istri ikut gitu loh. Istri ikut. Jangan sampai ribut gara-gara ini. Jangan sampai ribut gara-gara seperti ini. Allah Ta'ala alam bisawab, mungkin itu. Jadi ini ada kaitannya dengan jalannya rumah tangga dan keluarga kita atau tidak. Kalau tidak, silakan masing-masing. Kalau iya, maka kita ikut suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang berkah yang diisi oleh ketaatan kepada Allah dan semoga Allah memberikan hidayah dan taufik dan rahmatnya kepada kita. Untuk seluruh kaum muslimin, amin. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan para ulama yang senantiasa memberikan banyak ilmu yang bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, apakah metode berdebat untuk menasihati itu efektif dalam berdakwah? Seringkali Anda melihat bahwa metode yang dilakukan oleh beberapa orang untuk berdakwah yaitu dengan berdebat malah menimbulkan sakit hati kepada yang dinasihati. Apakah metode-metode berdakwah dipakai sesuai dengan sifat orang yang kita nasihati? Hadirin Allah muliakan, metode debat jelas terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Debat mencari kebenaran, debat yang bermakna diskusi, debat yang Allah maksudkan dalam surat An-Nahl ayat 125 yang kita sebutkan kemarin, udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mu'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Allah Rabbmu dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik, dan berdebatlah, berdiskusilah dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik billati hiya ahsan. Ahsan itu superlatif, hadirin. Ini menunjukkan debat itu ada. Tetapi harus tahu ilmunya, harus tahu metodenya. Karena metodenya bukan hanya dengan cara yang baik, tapi Allah minta kita yang terbaik. Otomatis enggak setiap orang bisa berdebat. Dan itu sampai-sampai ulama tuh nulis buku loh, hadirin. Ada banyak buku ditulis masalah ini. Kitabul Jadal, kitab tentang perdebatan, itu salah satu judul. Atau Usul Al-Jadal Wal-Munadhara Fil Kitab Wa-Sunnah, pondasi-pondasi berdebat dan berdiskusi, adu argumentasi dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada juga buku judulnya Al-Jadal Indal Usuliyin, diskusi atau perdebatan di bagi para ulama usul fikih. Ada banyak buku tentang masalah ini. Ada banyak buku tentang masalah ini. Ada Ghayatul Amal fi Ilmil Jadal. Ada Syarhul Fusul fi Ilmil Jadal. Banyak sekali jemaah. Banyak. Jadi kita yang, kalau kita ingin berdiskusi, berdebat, pertanyaannya sudah menguasai metode yang ahsan itu atau belum? Kalau belum, al-ilmu qoblal qawli wal amal, kata Imam Bukhari. Ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Ilmu dulu. Ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Jadi semua harus dipertimbangkan dan semua harus di mengikuti prosedur. Nah, kalau kita tahu cara yang terbaik, karena sekali lagi jangan sampai jadi debat kusir. Nah, debat kusir ini kan yang tercela. Mira. Debat kusir. Dan kita harus hindari debat kusir. Nah, dan antara diskusi yang sehat, debat yang ilmiah, yang ikhlas, dengan debat kusir, itu kan tipis-tipis, hadir. Sangat tipis. Sedangkan kita diminta untuk menghindari debat kusir. Kan Allah, Nabi jamin istana di surga bagi siapa? Man tarakal mira wa in kana muhiqqa. Orang yang meninggalkan debat kusir walaupun dia dalam posisi yang benar. Jadi kalau kita masuk ke debat kusir, itu istana kita di surga terancam lenyap jamaah. Jadi jangan gampang masuk ke debat kusir. Bisa kita gak dapat istana nanti di surga. Gitu loh. Kita dikasih rumah di misalnya di Menteng 3000 meter. Besoknya kita di apa ada orang enggak suka sama pandangan kita dan mendebat kita. Terus kita dibisikin sama yang ngasih tanah apa rumah 3000 meter itu. Jangan ladenin dia senyebelin apapun dia, karena kalau kamu ladenin dia itu rumah di Menteng enggak jadi buat kamu. Kira-kira kita ladenin gak? Nah, ladenin gak siapa? Padahal untuk dibodoh-bodohin sama dia. Apa ngecut, gak berani. Ayo kalau bisa sampaikan argumentasi Anda. Enggak. Yang di benak Anda, 3000 meter, 3000 meter, 3000 meter, 3000 meter, 3000 meter. Itu aja udah. Nah ini istana di surga hadir. Jangan gampang-gampang masalah itu. Wallahu ta'ala. Makanya debat yang sehat itu gak selama dalil, kalau dalilnya udah jelas, tegas, apalagi ada ijma, itu gak butuh panjang lebar, simple aja, sederhana. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Mohon maaf ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, itu karena kekurangan ilmu yang berbicara dan waktu yang terbatas. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amalkan ilmu tersebut hadirin. Yang terpenting adalah diamalkan. Dan harus ada perubahan. Walaupun mungkin tertatih-tatih, tapi harus ada perubahan. Dulu tuh para ulama kita, kata Pak, para ulama klasik kita itu enggak nunggu waktu yang lama kecuali pada saat mereka belajar ya. Mereka enggak nunggu waktu yang lama kecuali ada perubahan dari sikap mereka, perangai mereka, tutur kata mereka. Harus ada perubahan. Jazakallahu khairan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.